pagi buta maya dan tanya aku nak ke mana. Bersluar di baju bunga-bunga duduk atas tangga. Pagi-pagi kita ada pakai baju bunga-bunga. Apa cik?